bersandarlah padaku. Ku tak pernah merasa hampa, dan ku tak tahu mengapa. Oh, kemari dengarkan aku. Ku kan bernyanyi sebuah lagu hanya untukmu, hanya untukmu. Aku jatuh hati kalau satu-satunya untukku. Hatiku, hatimu. Ku takkan pernah, takkan pernah meninggalkanmu. Cintaku abadi, oh selamanya, oh selamanya. Bersandarlah padaku. Ku tak pernah merasa hampa. Mungkin ku tahu mengapa. Karena ku tak bersamamu. Ku kan bernyanyi sebuah lagu hanya untukmu, hanya untukmu. Aku jatuh hati kalau satu-satunya untukku. Hatiku, hatimu. Ku takkan pernah, tak akan pernah meninggalkanmu. Cintaku abadi, hanya untukmu. Sadarkan aku dari mimpiku yang sudah gila. Buatku melayang. Ku takkan pernah, takkan pernah meninggalkanmu. Cintaku abadi.